Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Idhaful Kiram bi syarhi kitabil jami' min fil akhlaq wal adab min bulughil maram karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada hadis tentang husnul khuluq ma'an nasi, akhlak mulia bersama manusia. Wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum, sunnya kalian, la tasa'una an-nasa, tidak bisa mengambil simpati manusia atau semua manusia, bi amwalikum, dengan harta kalian. Walakin liyasa'hum minkum, akan tapi kalian bisa mengambil simpati mereka. Yang mengambil simpati hati mereka dari kalian adalah bastul wajhi, wajah yang ceria, wa husnul khuluqi, dan akhlak mulia. Dikeluarkan oleh Abu Ya'la, dinilai sahih oleh Al-Hakim. Catatan kaki, dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan Al-Hakim, redaksi Al-Hakim, dinilai hasan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari. Dan Al-Albani mengatakan sahih li ghairihi. Penjelasannya, manusia jumlahnya banyak, harta kita terbatas dan sedikit. Maluka, harta Anda tidak bisa menutupi semua orang, bahkan tidak pula cukup untuk sedikit orang. Akan tapi ada sesuatu yang bisa menutupi semua orang, mencakup semua orang, itulah akhlak mulia. Wa hadza sahlun alaik, dan itu satu hal yang mudah bagi Anda. Akhlak mulia itu tinggal basyasyatul wajahi, wajah yang ceria, talaqatul wajahi, wajah yang ceria, wa husnul khuluq ma'an nas, dan akhlak mulia bersama manusia. Tastati an tata'ammal ma'an nasi kullihim, Anda mampu untuk bergaul dengan semua orang, min bani Adam, dari keturunan Adam, bi husnul khuluq, dengan akhlak mulia. Catatan kaki satu, perkataan, kutipan perkataan Ibnul Qayyim di kitabnya Tahdhibus Sunan, sarah Ibnul Qayyim untuk Mukhtasar Sunan Abi Dawud. Qal, Ibnul Qayyim mengatakan, mengutip perkataan Tirmidzi, Tirmidzi mengutip perkataan Abdullah bin Mubarak tentang definisi husnul khuluq. Abdullah bin Mubarak, demikian juga senada dari Al-Hasan Al-Basri, mendefinisikan akhlak mulia dengan tiga hal: talaqatul wajhi, wajah yang ceria, badzul ma'rufi, ya, suka berbuat baik, suka menolong, waqaful adza, dan tidak mengganggu orang lain. Maka siapa yang punya tiga hal ini, semangat untuk menolong, berbuat baik kepada orang, tidak mengganggu mereka, orang-orang di sekelilingnya dengan lisannya dan tangannya, dan dia adalah seorang yang pemilik wajah yang ceria, maka inilah orang yang berakhlak mulia. Wa qala ghairuhu, yang lainnya mengatakan husnul khuluq itu ada, akhlak mulia itu ada dua macam. Yang pertama, akhlak mulia kepada Allah. Definisinya adalah ayat lama meyakini bahasanya semua anakula mayati minka yujibu udhran. Bahasanya, semua yang berasal darimu itu mengharuskan pemakluman. Karena tidak maksimal. Semua ibadah yang kita lakukan itu belumlah semestinya. Maka jika diterima, maka diterima dengan dimaklumi. Bukan diterima karena memang itulah seharusnya. Wa kullu ma ya'ti minallahi yujibu syukra, dan semua yang datang dari Allah itu mengharuskan kita bersyukur kepadanya. Sehingga keadaan orang yang berakhlak mulia kepada Allah adalah senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa meminta uzur kepada Allah. Wa mu'tadiran ilaihi, memohon maaf kepada Allah. Sa'iran ilaihi, maka seorang yang berakhlak mulia kepada Allah berjalan menuju Allah di antara dua hal. Yang pertama adalah mutala'ati minnatihi, melihat dan menyaksikan betapa banyaknya anugerah Allah. Wasuhudu aibi nafsika wa a'malika, kemudian mengakui dan menyaksikan jeleknya dirimu dan amal perbuatanmu. Sebagaimana di dua hal ini telah Nabi sampaikan di bacaan Saitul Istighfar, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhambi. Maka seorang muslim itu berjalan di antara dua hal ini. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengetahui betapa banyak nikmatmu kepadaku dan betapa kurangnya syukurku kepadamu. Wa abu bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Macam yang kedua yaitu akhlak mulia kepada sesama manusia, husnul khuluq ma'an nasi wa jima'uhu amrani. Dan akhlak mulia kepada manusia itu intinya ada dua. Batul ma'rufi, suka berbuat baik, berbuat baiknya dengan ucapan dan perbuatan. Kemudian yang kedua adalah kaful adha, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak zalim, tidak kemudian menyusahkan, tidak membuat menghilangkan kenyamanan. Kaful adha, tidak mengganggu dengan kata-kata dan perbuatan. Wahada, dan akhlak mulia itu tegak di atas lima rukun. Yang pertama ilmu, dermawan, sabar, tibul aud, wasihatul islam, dan keabsahan keislaman. Maka orang itu berakhlak mulia dengan lima rukun. Yang pertama adalah ilmu. Dengan ilmu diketahuilah akhlak-akhlak mulia dan akhlak-akhlak yang rendah. Setelah tahu, maka mungkin bersifat dengannya dan berhias dengannya, yaitu yang mulia, dan meninggalkan yang rendah. Wa yatakhalla anhu, dan meninggalkannya. Kemudian yang kedua adalah dermawan. Fasamahatu nafsihi, maka lapangnya jiwanya, longgarnya jiwanya. Wabadluha, dan dia mengorbankan jiwanya. Wangqiyaduha lidhalik, dan kepatuhan jiwanya untuk itu. Idza aradahu minha, jika dia menginginkannya. Minha, dari jiwanya. Ya, kemudian yang ketiga adalah bersabar. Maka aljud, kedermawan di sini dimaknai dengan kelapangan jiwa untuk berakhlak mulia. Kemudian memberikan akhlak mulia dan tunduk dan patuh untuk jadi berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Karena jika seorang itu tidak bersabar, ala ihtimali dzalik, untuk memikul hal itu, yaitu akhlak mulia, wal qiyam bi, dan menegakkan a'ba'iha, kesusahannya atau bebannya. Lam yatahayya lahu, maka itu satu hal yang tidak tersedia dan mudah baginya. Kemudian amma tibul ud, yaitu baiknya karakter. Ya, di sini dimaknai dengan baiknya karakter, karena kita lihat definisinya, ayakun Allah Ta'ala khalaqahu ala tabiatin munqadatin sahlatil qiyadi. Allah ciptakan dirinya dalam keadaan punya tabiat dan karakter munqadatin, tunduk, sahlatil qiyadi, mudah untuk diarahkan, sari'atil istijabati, cepat merespon pada ajaan kebaikan-kebaikan. Karena karakter dan tabiat manusia ada tiga macam. Yang pertama, tabiatnya adalah tabiat batu, keras, qasiyah, keras, tidak bisa lembut, tidak mau, tidak mudah untuk patuh. Kemudian yang kedua adalah tabiat air dan angin, yaitu cepat untuk patuh. Dia merespon setiap ajaan. seperti dahan atau ranting, ayunasimin, semua angin mar lewat, maka bisa membelokkannya. Angin ke selatan, dia ke selatan. Angin ke utara, dia ke utara. Dan seterusnya. Wahatani, dan dua karakter ini adalah dua karakter yang menyimpang. Ada dua karakter yang menyimpang, yang tidak bagus. Yang pertama, karakter batu tadi, la taqbal, dia tidak menerima ajakan pada kebaikan karena keras. Kemudian yang kedua, dia diajak baik mau, namun diajak jelek juga mau, ya. Karena angin, ya, anginnya ke utara dia mau ke utara, anginnya ke selatan dia mau ke selatan. Artinya la tahfad, dia tidak awet, tidak bisa menjaga, tidak bisa menjaga dan tidak awet. Watabiatun ke jamaat. Nah, yang terbaik adalah karakter yang menggabungkan dua hal di atas. Ada lembut, ada keras, wasofa, dan ada jernih. Maka dia menerima ajakan kebaikan dengan kelembutannya. Dan jika sudah dia terima, maka dia jaga awet dengan kerasnya. Waktu terik hakikat umur, dia faham hakikat berbagai hal dengan kejernihannya. Maka ini adalah karakter yang sempurna yang akan muncul darinya semua akhlak yang sahih, akhlak yang indah atau akhlak yang bagus. Kemudian rukun yang kelima adalah sihatul Islam, ya, keislaman yang sah. Fawwa, maka sihatul Islam inilah yang mengumpulkan hal tersebut dan memperbaiki semua akhlak yang mulia. Karena bihasa bikuwati imanihi, karena berbanding lurus dengan kekuatan iman dan kekuatan yakin dengan balasan dan bagusnya janji Allah dan ganjarannya, yasulu alaihi, akan mudah baginya memikul kesulitan untuk akhlak mulia. Bahkan dia bisa menikmati al-ittisabi bersifat dengan akhlak mulia. Wallahul muwafiq al-mu'in, Allah memberikan taufik dan yang menolong. Kemudian hadis selanjutnya adalah tentang seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu mir'atul mu'mini." Seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Kata Ibnu Hajar, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Penjelasannya, yang namanya cermin, dia adalah benda yang turika, memperlihatkan kepada Anda rupa Anda. Jika Anda berdiri di depan cermin, baik itu rupa yang bagus atau ternyata ada rupa yang perlu diperbaiki dan diedit, ta'dil. Al-insan idza arada ayakhruja, maka seorang itu jika ingin keluar rumah, seringkali berdiri di depan cermin. Tujuannya ubama yakunu fihi, boleh jadi pada dirinya ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau dihilangkan. Ya, dia edit dirinya, dia edit pakaiannya. Dan tindakan ini mengecek keadaan diri ketika mau ketemu dengan banyak orang dengan bercermin, kata Syaikh Fauzan, sayun tayyib, satu hal yang baik-baik saja, bukan satu hal yang tercela. Ayat haral insan, seorang itu berjumpa dengan banyak orang dengan tampilan yang baik dan bagus. Akan tetap itu cermin fisik, ada lagi cermin abstrak yang memperlihatkan kepada Anda kekurangan-kekurangan Anda, aib-aib Anda. Dia adalah cermin abstrak, itu adalah saudaramu seorang muslim. Maka seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Artinya saudaranya lah yang tahu ma'indaka minal khata. Orang lain itulah yang tahu kesalahan Anda dan kekurangan Anda. Nih, karena banyak orang itu tidak bisa mengetahui kesalahannya sendiri. Dia tidak bisa melihat kekurangannya sendiri. Dia merasa dirinya sudah perfect, sudah bagus, sudah sempurna. Karena tidak ada orang yang bisa lihat hidungnya sendiri. Kecuali pakai cermin. Maka dia tidak bisa lihat kekurangan dirinya. Itu umumnya orang. Nah, yang tahu kekurangan kita orang lain. Yang tahu kekurangan kita itu kawan, tetangga, istri atau suami, saudara. Nah, itu yang tahu. Kita tidak tahu, kita sudah merasa bagus, sempurna, sudah lembut, sudah berakhlak mulia, sudah sopan. Nah, padahal tetangganya masih bilang agak kurang ajar. Wa min mukamilat, dialah yang mengetahui kekurangan, kemudian kesalahan, kekurangan. Wa minal mukamilat, dan hal-hal yang menyempurnakan. Maka dia yusiru alaika, isyarah di sini artinya ngasih saran. Maka dia bisa, maka orang lain itu bisa ngasih saran dan membimbing, maka terimalah. Hadza fihi, maka isi hadis ini adalah motivasi untuk menerima dari saudaramu bimbingan, arahan yang dia berikan kepadamu dalam rangka memperindah rupa lahiriah dan rupa batiniah dirimu. Karena dia melihat dari dirimu satu hal yang engkau tidak bisa melihatnya pada, tidak bisa engkau lihat. Karena seorang itu terkadang melihat dirinya sudah sempurna. Ma'ingdau akhtaun, dia tidak punya kesalahan. Tidak ada, la'ingdau, tidak ada pada dirinya syai'un, sesuatu yang harus diperbaiki. Sedangkan saudara yang menginginkan kebaikan melihat adanya sejumlah kesalahan dan kekurangan, lantas dia memberikan arahan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Fala taqtasir, maka jangan cukupkan diri dengan dirimu dan pendapatmu. Mintalah saran pada saudaramu, dengar sarannya jika dia menyampaikan abda, menampakkan atau menyampaikan kepadamu nasihatan, sebuah nasihat. Maka kita sudah merasa pendapat kita, ide-ide kita sudah bagus dan sempurna. Itu umumnya orang demikian. Nanti baru kemudian kita menyadari idenya, pendapatnya kurang setelah mendengar pendapat orang lain. Maka di sini ada dua permasalahan. Yang pertama, seorang muslim adalah menerima nasihat dari saudaranya fima yara alaihi min uyubin, dalam aib-aib atau kekurangan-kekurangan yang dia lihat. Fayu'adiluhu, lantas dia perbaiki. Kemudian yang kedua, wajib atas seorang muslim menasihati saudaranya dan tidak mendiamkan apa yang dia lihat berupa kekurangan dan aib. Atau kebalikannya, dia puji-puji dan dia bersikap munafik kepadanya dengan sesuatu yang tidak benar. Dia puji-puji sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena sikap ini namanya ghisun, namanya tidak menginginkan kebaikan kepada orang lain. Dipuji-puji, Anda sudah bagus begini-begini, padahal tidak sebenarnya. Maka seorang mukmin adalah cermin untuk saudaranya. Saudaranya melihat, dia lihat pada cermin tersebut rupanya dan apa yang perlu disempurnakan, wa ila ta'dil, dan apa yang perlu dikoreksi atau diperbaiki. Kemudian keutamaan bermasyarakat dan tidak menyendiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang bercampur dengan, bergaul dengan banyak orang, bermasyarakat. Namun konsekuensi bermasyarakat itu harus sabar. Kalau tidak sabar, tidak punya tetangga. Orang tidak sabaran itu cocoknya tinggal di hutan. Kalau tinggal sama orang itu wajib sabar, karena tidak ada orang yang tidak mengecewakan. Wa yasbir ala adahum, maka kiat penting untuk hidup bermasyarakat adalah sabar menghadapi manusia. Manusia itu sulit diatur. Manusia itu sulit diatur. Enak ngatur kambing daripada ngatur manusia. Enak ngatur kambing daripada ngatur manusia. Ngatur manusia itu susah. Semua kepala punya pendapat, punya keinginan sendiri-sendiri. Punya kemudian ide sendiri-sendiri. Maka Nabi katakan wa yasbiru ala adahum, harus sabar menghadapi manusia. Sabar menghadapi manusia. dan sabar dengan gangguan masyarakatnya, maka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia sehingga tidak perlu, tidak punya amal soleh, sabar menghadapi gangguan manusia. Kata Ibnu Hajar, hadis ini dihadkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, dan hadis ini dihadkan oleh Tirmidzi namun tidak disebutkan nama sahabatnya. Penjelasannya tidak disebutkan nama sahabat, tidak masalah tidak diketahuinya siapakah sahabat, karena sahabat seluruhnya orang yang bertakwa. Meskipun tidak disebut namanya, maka itu tidaklah membahayakan dalam hadis. Maka hadis ini fi isinya membicarakan tentang uzlah ataukah khultah, khultah bermasyarakat ataukah kemudian menjauh dari masyarakat. Al-insan kama yuqal, manusia sebagaimana disebutkan dalam disebutkan oleh adalah istima'un bitab'i, makhluk sosial. Karakternya bitab'i, karakternya adalah istima'iyun, makhluk sosial. Ya, artinya manusia tidak mampu hidup sendirian. Dia tidak bisa hidup kecuali bersama banyak orang. Dia memerlukan banyak orang sebagaimana banyak orang memerlukan dirinya. Ya, manusia tidaklah mampu independen dengan dirinya sendiri abadan sama sekali. Akan tapi jika di tengah-tengah masyarakat ada kejelekan atau man tukhalitum indahum su'un, atau orang yang bergaul dengannya ada padanya kejelekan, maka apakah hal yang disarankan adalah meninggalkan masyarakat, ataukah yang disarankan tetap bergaul, tetap gaul dengan masyarakat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian dalam hadis ini, ya, mukmin yang bergaul dengan masyarakat dan bersabar dengan gangguan mereka. Bersabar dengan gangguan mereka ini syaratnya, syarat hidup bermasyarakat. Khairan itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan masyarakat sehingga tidak perlu bersabar. Maka gaulnya Anda dengan banyak orang jika dampaknya adalah perbaikan, ya, mengajak orang kepada Allah, mengajari kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini gaul yang labuda minha, yang harus dilakukan. Ini adalah gaul dalam rangka perbaikan. Dan Allah Ta'ala mengatakan wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak, lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabarlah dengan gangguan yang menimpamu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang memperbaiki dirinya dengan iman dan amal soleh dan memperbaiki orang lain dengan mengajak pada kebaikan dan mengajak pada bersabar. Maka orang itu tidak terbebas dari kerugian manakala baru memperbaiki dirinya sendiri dengan iman dan amal soleh. Setelah itu dia masa bodoh dengan lingkungannya, itu belumlah orang yang terbebas dari kerugian. Ya, maka orang yang sudah ngurusi dirinya, memperbaiki dirinya dengan iman dan amal soleh, non masa bodoh dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya, mau kayak apa sholatnya, mau kayak apa puasanya, tidak mau mikir, masa bodoh dengan kerabatnya, dengan tetangganya, maka dia bukanlah orang yang terbebas dari kerugian. Orang yang terbebas dari kerugian adalah orang yang memperbaiki dirinya dengan iman dan amal saleh, kemudian yang kedua memperbaiki lingkungannya. Dia memperbaiki lingkungannya, dia mempengaruhi lingkungannya dengan pengaruh yang baik, dengan tawassub bil haq dan tawassub bis sabr. Faladhi yukhalitu annasa, maka yang bergaul dengan banyak orang kemudian memperbaiki dan mengajak pada Allah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajari orang yang tidak tahu, membantu orang yang membutuhkan, mendamaikan manusia, itu lebih baik daripada orang yang menyendiri. Alladhi yani'azilu, yang menyendiri, ya, dia selamat dari gangguan manusia. Akan tapi yang gaul sama orang dan bersabar dengan gangguannya, itu yang lebih baik. Fahad fi tafsil fil khiltah wal uzlah, inilah rincian dalam gaul atau menyendiri. Artinya kesimpulannya, jika gaul itu ya tarattab alaiha, berdampak kebaikan, maka gaul itu lebih afdal daripada menyendiri. Adapun jika gaul itu berdampak kebalikannya, ayat ta'athar al-insan, seorang itu terpengaruh dengan orang-orang yang jahat dan tidak mempengaruhi. Fal-uzlah, maka menyendiri lebih baik daripada gaul yang dampaknya adalah syarun, kejelekan. Maka manusia, maka hidup itu isinya cuma ya ta'athar atau yu'athir, terpengaruh atau mempengaruhi. Siapa yang tidak mempengaruhi, siapa yang la yu'athir, maka dia ya ta'athar. Siapa yang tidak mempengaruhi, maka dia dipengaruhi. Ya, hidup itu isinya cuma dua ini. Ya, mempengaruhi atau dipengaruhi. Mempengaruhi atau terpengaruh, pilihannya dua. Ya, maka orang itu hendaklah melihat dirinya. Kalau dia lihat dirinya adalah tipe ya ta'athar, bisanya terpengaruh dan tidak bisa mempengaruhi, maka dia harus selektif dalam cari lingkungan. Ya, dia harus cari betul-betul selektif dari cari lingkungan, karena dia bisanya terpengaruh dan tidak bisa mempengaruhi. Namun orang yang kuat untuk mempengaruhi, maka kena ke dimanapun dia berada, insya Allah manfaat kalau dia mempengaruhi pada hal-hal yang baik dan mulia. Kemudian adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna fisik dan akhlaknya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, sebagaimana Engkau perbaiki fisikku, baguskanlah akhlakku." Kata Ibnu Hajar, riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Catatan kaki, riwayat Imam Ahmad redaksinya, "Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi." Riwayat Ibnu Hibban redaksinya, "Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi." Artinya tidak ada yang sama persis dengan teks Bulul Maram. Kalau Ibnu Hibban tidak ada kamanya. Lihat Imam Ahmad juga tidak ada kamanya. Penjelasannya, maka manusia itu terdiri dari dua rupa. Yang pertama fisik, rupa lahiriah, itulah raganya. Rupa batiniah, itulah akhlaknya. Rupa yang pertama disebut al-khalqu, rupa fisik. Rupa kedua disebut khuluq. Maka akhlak itu adalah potret batin seseorang. Fal-insan, maka manusia terdiri dari dua rupa ini. Di antara manusia ada orang yang rupa fisiknya jelek, namun dan kelakuannya juga jelek. Nah, sudah fisiknya jelek, kelakuannya juga jelek. Fisiknya bikin mata sepet. Nah, ini kelakuannya juga bikin ngelus dodo. Wahad akbahun nas. Ini manusia yang paling jelek. Yang kedua, ada orang yang man suratu adh-dhahiratu sayyi'ah. Orang yang rupa lahiriahnya itu jelek, wahuwa sayyul mandhar, tampilannya itu jelek. Ma yaru annasu syai'an, orang tidak menganggapnya sedikit pun. Akan tetapi rupa batinnya masyaallah thayyibah. Ya, namun akhlaknya, tutur katanya, perilakunya luar biasa. Wa hadza wa at-tayyibun aidan, dan ini adalah orang yang baik, tidaklah membahayakan dirinya jeleknya tampilan lahiriahnya. Idza kana al-makhbar, jika isi dirinya adalah hasanan, satu hal yang baik. Makhbar isi, ya, kebalikan dari khobar. Khobar itu cerita, ya, makhbar itu ya gimana realita ceritanya. Oh, dia gini. Oh, makhbarnya, oh ternyata tidak seperti itu. Wa minan nasi, kemudian yang ketiga ada lagi yang kebalikannya. Potret lahiriahnya bagus, boleh jadi cantik, boleh jadi ganteng. Namun suratu al-batinah, surat batinah sama dengan akhlak. Namun akhlaknya jelek. Wa hadza kal munafiqi, seperti orang munafik waliyadzubillah. Orang munafik itu jelek batinnya, namun namun fisiknya bagus. Mereka sangat perhatian dengan tampilan fisik. Allah katakan tu'jibuka ajzamuhum, tu'jibuka ajsamuhum. Orang munafik itu raganya membuat kalian kagum karena dia bersih, karena dia tambah sangat perhatian dengan fisiknya. Tu'jibuka ajsamuhum. Namun batinnya rusak. Maka orang yang tampilan lahiriahnya mempesona, namun perilakunya bikin ngelus dada. Nah, ini seperti orang munafik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa minta dua-duanya, yaitu bagusnya tampilan lahiriah dan bagusnya tampilan batin alias akhlak. Allah maka maha santa khalqi fa hasin khuluqi. Dan realitanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna fisik dan akhlaknya. Ya, maka isi hadisnya adalah meladani sang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada seorang Muslim berdoa minta Allah dengan doa ini. Dan janganlah kemudian merasa dirinya sempurna dengan mengatakan saya sudah sempurna, saya tidak punya kekurangan, saya sudah perfect semua. Dan hendaklah dia mengadu kepada Allah supaya Allah perbaiki rupa lahiriahnya dan batinnya. Wallahu ta'ala a'lam. Catatan kaki, kutipan perkataan Ibnu Hazm Al-Andalusi di kitabnya Al-Akhlaq Wasiyah. Beliau katakan, man arada khairal akhirati wa hikmatat dunya wa adla sirati wal ihtiwai alal mahasinil akhlaqi kulliha wa istiqaqil fadail bi asriha falyaqtadi bi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menginginkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan hikmah dunia, bagusnya perjalanan hidup, ihtiwa memuat dan memiliki akhlak-akhlak yang bagus seluruhnya, dan istiqaq berhak untuk mendapatkan hal-hal yang positif bi asriha seluruhnya, maka caranya teladanilah Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal yasta'mil, maka adalah dia mempraktekkan akhlak Nabi, perjalanan Nabi semaksimal mungkin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk beruswah dengan sang Nabi bimannihi, dengan anugerahnya. Kemudian kita masuk bab yang terakhir, bab yang keenam dari enam bab di Kitabul Jami', yaitu bab zikir dan doa. Bab ini adalah penutup Kitabul Jami', yaitu bab zikir dan doa. Dan berzikir mengingat Allah itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan. Zikir dengan lisan contohnya bacaan tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Ya, zikir hati adalah memikirkan nikmat-nikmat Allah, menyanjung Allah, meyakini bahasanya ini semua bahasanya makhluk ini dan nikmat-nikmat ini semuanya menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keutamaan dan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Fayatafakkaru fiha, maka dia memikirkannya. Kemudian zikir itu juga bisa dengan anggota badan. Caranya dengan mengerjakan sholat, rukuk dan sujud, jihad fisabilillah, dengan berpuasa dan semua macam-macam ibadah badan, atau dengan ibadah harta juga semacam sedekah dan zakat. Maka mengingat Allah itu mencakup semua macam ibadah, karena hakikatnya semua ibadah adalah kegiatan untuk mengingat Allah. Sedangkan doa ada dua macam, doa ibadah itulah menyanjung Allah dengan nama, sifat dan dengan nikmat-nikmatnya. Yaitu semua ibadah. Kemudian doa permohonan itulah meminta hajat kepada Allah. Maka seorang hamba memerlukan Allah dalam setiap lahdah, kedipan matanya. Dia tidaklah hina, tidak membutuhkan Allah taufata'ainin, sekejap mata. Maka dia memerlukan doa. Maka manusia perlu untuk berdoa, meminta kepada Allah semua yang dia butuhkan, berupa hidayah, bimbingan, rezeki, afiah, kesehatan, pengetahuan. Maka dia minta kepada Allah semua yang dia butuhkan. Dan manusia membutuhkan Allah dalam setiap keadaannya. La ghina, tidaklah tidak membutuhkan. Manusia tidaklah tidak membutuhkan alias membutuhkan untuk berdoa. Doa adalah ibadah yang agung. Kama ya'ti, sebagaimana akan datang bahasanya doa adalah ibadah. Dan Allah perintahkan untuk berdoa dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbmu berseru, berdoalah kalian padaku akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, yaitu untuk berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada Allah dengan memurnikan ad-din, ibadahnya untuknya. Jika hambaku bertanya kepadaku ani tentang diriku, maka katakanlah aku dekat, aku menjawab doanya orang yang berdoa jika dia berdoa. Maka doa adalah ibadah yang agung, seorang hamba perlu berdoa untuk mengangkat dan melaporkan hajatnya kepada Allah. Dalam setiap kedipan mata, wa fi kulli hin, setiap waktu. Dan doa adalah ciri para nabi dan rasul, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kitabnya tentang para nabi. Mereka berdoa, merendah kepada Allah, meminta kepadanya hajatnya. Maka tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan doa. Al-Qadiyat Al-Maliki di catatan kaki. Ya, Al-Qadiyat Al-Maliki mengatakan, Allah izinkan dalam doanya, dan Allah ajari doa dalam kitabnya, li khaliqi, kepada makhluknya. Nabi pun mengajari doa pada umatnya. Wajtama'at fihi salah satu asya'a, maka terkumpul pada pada diri Nabi tiga hal, atau terkumpul pada doa-doa yang Nabi ajarkan tiga hal. Al-ilmu bitauhid, pengetahuan tentang tauhid, pengetahuan tentang bahasa, dan keinginan menginginkan kebaikan untuk umatnya. Maka tidaklah sepatutnya seorang muslim meninggalkan doa-doa yang Nabi ajarkan. Waqat ihtala asyaitanu linnasi min hadzal maqam, maka setan melakukan hiyal, upaya atau tipu daya kepada manusia dalam masalah ini. Setan datangkan kepada manusia sekelompok orang-orang yang jelek, yang mengada-adakan untuk manusia berbagai macam redaksi doa, yang itu yastaghilu nabiha, sehingga manusia sibuk dengan doa-doa buatan, minal iktidak, sehingga tidak meneladani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disampaikan oleh Qadiyat Al-Maliki rahimallahu taala, dalam doa Nabi terdapat tiga keunggulan. Ada ilmu tentang Allah, sehingga tidak ada yang tidak sopan. Kalau doa buatan manusia, sebagainya tidak sopan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu tentang bahasa, sehingga semuanya adalah tepat. Doa sebagian orang kadang salah bahasanya, salah dalam berbahasa. Dan dia adalah seorang yang menginginkan kebaikan untuk umatnya, sehingga doanya pasti doa yang bagus. Dan beliau sebutkan, ya, karena tiga alasan tersebut, seorang hendaknya mengutamakan doa yang ma'thur, doa yang berasal dari Nabi, dihafal, dipraktekan, itu seharusnya demikian. Dan beliau sebutkan bahasanya ada kaum musuin, orang-orang yang bejat, orang-orang yang rusak, yang bikin doa-doa, dan dia sibukkan manusia dengan doa-doa buatannya, sehingga tidak kenal doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, wajib atas makhluk untuk berdoa dengan doa yang syar'i, yang terdapat dalam Al-Kitab dan Sunnah. Fa inna dzalika, maka doa yang ada di Quran dan hadis tidaklah diragukan adalah doa keutamaannya dan bagusnya, dan pastinya dia adalah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, siddiq, syuhada dan salihin, dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Kemudian kebersamaan Allah untuk orang yang beriman dengan kebersamaan yang spesial. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku bersama hambaku selama dia mengingatku. Wa taharokat, dan selama taharokat bi syafatahu, dua bibirnya bergerak-gerak menyebut diriku. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dinilai oleh Ibnu Hibban, disebutkan oleh Bukhari secara mu'alak tanpa sanad. Penjelasannya, Allah berfirman, aku bersama hambaku ini adalah ma'iyah khusus, kebersamaan yang bersifat spesial. Karena Allah itu bersama hamba-hambanya semuanya, baik mukmin ataupun kafir, kebersamaan dalam pengertian meliputi dan mengetahui. Dan Allah bersama hamba-hambanya yang mukmin dengan kebersamaan yang spesial, karena dekatnya Allah dengan mereka, dan karena Allah membantu mereka, menjaga mereka. Inilah kebersamaan yang bersifat khusus. Di antara kebersamaan yang bersifat khusus yang disebutkan dalam hadis ini, bahasanya Allah bersama hambanya dengan kebersamaan khusus ketika hamba mengingat Allah dan selama taharokat bihi syafatahu, dua bibirnya bergerak-gerak menyebut Allah. Maka isi hadis ini adalah keutamaan zikir dengan lisan. Dan dalam hadis Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku bersamanya jika dia ingat kepada aku. Maka jika dia ingat kepada aku dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku. Jika dia, yaitu manusia, mengingat aku, yaitu Allah, fi mala'in, yakni fi jama'atin, dalam sekelompok manusia, maka aku mengingat dia dalam satu kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya, yaitu para malaikat. Li'an al-jaza' min jinsil amal, karena balasan itu sejenis dengan amal. Nah, kalimat ini fi mala'in khairin minhum, itu dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan malaikat itu lebih afdol daripada manusia yang saleh. Ya, karena Allah katakan malaikat itu khairin minhum, lebih baik daripada kumpulan seorang bersama manusia, siapapun manusianya. Dan pembahasan tentang manakah yang lebih afdal, manusia ataukah malaikat ataukah manusia saleh, maka itu adalah pembahasan yang statusnya nafilatul ilmi. Yeah. Itu adalah nafilatul ilmi, ya, ilmu tambahan yang bukan satu hal yang urgen sekali. Dan kesimpulan dan ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, mana yang lebih mulia, manusia yang saleh ataukah malaikat. Kesimpulan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah ini, kalau di dunia dilihat dari amalnya, dari kegiatannya, maka malaikat lebih mulia daripada manusia. Adapun kalau di akhirat, ya, karena tugas malaikat itu menyambut orang-orang yang beriman yang masuk surga, mengucapkan selamat pada mereka, memberikan pelayanan kepada mereka, maka manusia yang soleh lebih mulia daripada malaikat. Allah Jalla wa Ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah aku akan ingat kalian. Al-jaza' min jinsil amal. Maka siapa yang mengingat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingatnya. Siapa yang berpaling dari Allah, maka Allah akan berpaling darinya. Fa'adha fihi, maka isi hadis ini, seorang muslim sepatutnya mengingat Allah daiman, selalu, abadan, selalu. Allah ta'ala berfirman, wadhku rabbaka fi nafsika, maka ingatlah Rabbmu dalam dirimu. Tadarruan dengan penuh merendah, wakhifatan dan rasa takut, wadunal jahri minal qawli, dan tanpa suara yang keras, bil ghudwi wal ashal, di waktu pagi dan sore, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai, yaitu janganlah seorang itu lalai dari mengingat Rabbnya. Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau taati orang-orang yang kamu lalaikan hatinya untuk mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya sehingga keadaannya adalah melampaui batas. Kemudian zikir mengingat Allah adalah sebab keselamatan seorang hamba dari berbagai macam kebinasaan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang manusia ibnu Adam beramal dengan satu amal yang lebih menyelamatkan dari azab Allah dibandingkan mengingat Allah. Dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dan Tabarani dengan sanad yang hasan. Fi hadis ini bahasanya zikir itu disebut amal, dan zikir adalah amal yang paling agung. Fadhikum, maka zikir adalah sebab selamatnya seorang hamba dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Maka siapa yang lahaja mengucapkan zikir, maka Allah akan menyelamatkannya dari segala kesusahan. Oleh karena itu para Nabi alaihi salatu wassalam, jika mereka berada dalam kesempitan atau dalam kesusahan, wasiddah dan kesulitan, mereka mengingat Allah. semisal Nabi Ayub, semisal Nabi Yunus. Contohnya Nabi Ayub, wa Ayub idznada rabbahu, dan ingatlah Ayub ketika dia berdoa pada Rabb-nya, anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin, ya Allah aku tertimpa penyakit dan kau adalah zat yang maha penyayang. Maka kami kabulkan doa Ayub, kami hilangkan penyakit yang ada padanya dan kami berikan kepadanya keluarganya dan semisal keluarganya bersama mereka sebagai rahmat dari sisi kami, wa dzikra dan sebagai peringatan lil abidin, bagi para hamba, para hamba penyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, keutamaan majlis zikir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekelompok orang duduk di satu majlis lantas mereka mengingat Allah di majlis tersebut kecuali malaikat akan mengepung mereka dan rahmat Allah akan menutupi mereka dan Allah menyebut mereka fi man indahu, di hadapan para malaikat di sisi Allah. Maka fihi isi hadis ini keutamaan majlis zikir yang disebut nama Allah di dalamnya dengan tasbih, tahlil, takbir, istighfar dan taubat. Maka jika kaum muslimin duduk mengingat Allah di masjid atau yang lainnya, min hilaki zikir, yang merupakan halaqah zikir, maka dia bisa mengambil faedah, maka dia bisa mendapatkan faedah yang agung ini, yaitu malaikat mengepungnya. Karena ada malaikat yang tugasnya keliling, ya tetap bauna mencari-cari halaqah zikir. Jika mereka jumpai sekelompok orang mengingat Allah, mereka duduk bersamanya dan mereka mengepungnya. Maka malaikat takarubu, dekat dengan orang yang mengingat Allah. Dan dekat dengan hamba yang mengingat Allah, sedangkan setan lari dari orang yang mengingat Allah. Maka mengingat Allah adalah sebab kehadiran dan kedatangan para malaikat bersama seorang hamba dan duduk-duduknya malaikat bersamanya, dan lalai untuk mengingat Allah mendatangkan setan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, siapa yang ya'su an dzikir rahman, berpaling dari peringatan Allah ar-Rahman, kami akan datangkan untuknya setan dan setan itu jadi temannya. Malaikat mengepungnya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Tatanazzalu alaihim, maka turun pada mereka kasih sayang Allah dan meliputi mereka kasih sayang Allah. Wa a'zamu min dzalik, dan yang lebih besar lagi dari hal itu, Allah menyebut-nyebut orang tersebut di hadapan malaikat. Itu makhluk di sisinya. Makhluk di sisi Allah adalah para malaikat. Maka Allah akan menyebut hamba-hamba yang mukmin yang mengingat Allah di bumi, Allah akan sebut mereka di langit di hadapan para malaikat-malaikat Allah yang dekat. Maka di sini terdapat keutamaan berzikir mengingat Allah dan kumpul untuk itu. Namun berkumpul untuk berzikir bukanlah maknanya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufi berupa zikir jama'i. Maka bedakan antara zikir jama'i dan al-istima' ala zikri. Bedakan dua istilah ini. Istima' ala zikri berbeda dengan al-zikru al-jama'i. Melakukan zikir jama'i dan lafaz yang diada-adakan. perbuatan orang sufi zikir jama'i dengan membaca kata-kata dan kalimat-kalimat yang dibuat-buat. Wa innama wa dzikru, namun zikir yang dipuji adalah zikir yang berdalil dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan masing-masing orang berzikir mengingat Allah pada dirinya sendirian tanpa yang lain. Ada pun zikir jama'i, maka dia adalah bid'atun, bid'ah. Maka bedakan dua hal, zikir jama'i dan al-istima' ala dzikri. Majelis zikri itu keutamaan al-istima' ala dzikri. Kumpul untuk berzikir. Kumpul untuk berzikir, kumpul di satu tempat, sama-sama di masjid, Kemudian ketika di masjid, dia boleh jadi masing-masing, yang satu baca Quran, yang satu kemudian dikir, yang satu dikir la ilaha illallah, yang lain subhanallah, yang lain alhamdulillah. Maka itu al-istima' ala dikri. Itu namanya al-istima' ala dikri. Kumpul di satu tempat untuk berzikir, bukan zikir bareng-bareng. Nah, kemudian catatan kaki. Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang orang yang mengatakan, saya berkeyakinan siapa yang mengada-ada satu bacaan zikir berbeda dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasarah, dan dia menegaskan tentangnya bahasanya ana qad asa, dia telah berbuat jelek, wa akhta, dan keliru. Itla irtatasani dia ridha ayakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi nabinya dan imamnya dan dalilnya, dan laktafa nisa, dia akan mencukupkan diri bima soha anhu minal adhkar, dengan zikir-zikir yang sahih dari Nabi. Maka dia tinggalkan zikir Nabi ila ra'ihi, pada pendapatnya, wa ikhtira'ihi, dan apa yang dia ada-adakan. Ini adalah jahlun, kebodohan, wa tasyin, dan anggapan indah dari setan, menyelisih sunnah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah membiarkan kebaikan kecuali telah Rasul ajarkan kepada kita dan Allah syariatkan. Dan tidaklah Allah menyimpan sehingga anhu tidak beliau dapatkan satu kebaikan, bidal dengan bukti Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Itu akamul khalqi ala Allah, karena sang Nabi adalah manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Pertanyaannya, fal amru kadzalik am la, apakah realitanya sebagaimana yang disampaikan oleh orang di atas ataukah beda? Jawaban Ibnu Taimiyah, tidaklah diragukan bahasanya zikir dan doa adalah termasuk ibadah yang paling utama, dan ibadah itu dibangun di atas prinsip nunggu dalil dan mengikuti, bukan hawa nafsu dan mengarang-arang. Fat adiyah, maka doa dan zikir dari Nabi itu adalah afdaluma yataharu al-mutahari, adalah sebaik-baik doa dan bacaan yang dipilih oleh orang yang memilihnya. Mina zikir wa doa, berupa zikir dan doa. Dan orang yang menempuhnya, memilih doa dan zikir dari Nabi, maka dia di atas jalan aman dan selamat. Dan faedah serta hasil yang diwujudkan tidak bisa diungkapkan oleh lisan, dan tidak ada satupun orang yang yuhitu bihi, betul-betul menguasainya. Wa masiwa haminal azkar, ada pun zikir-zikir yang lain yang selain dari Nabi, qad yakunu muharraman wa qad yakunu makruha wa qad yakunu fi syirkun, boleh jadi haram, boleh jadi makruh, boleh jadi isinya kemusyrikan yang tidak diketahui oleh aktsarun nasi, banyak orang. Wahia jumlatun, dan ini adalah satu kalimat yang sangat panjang rinciannya. Tidak boleh bagi seseorang untuk mensunahkan bagi manusia satu macam zikir dan doa selain yang memang disunahkan. Dan tidak boleh seorang itu menjadikannya sebagai ibadah rutin yang dirutinkan oleh seseorang, sebagaimana seorang itu rutin mengerjakan sholat 5 waktu. Bal hadza ibtida'ud dinin, maka ini membuat-buat agama yang tidak Allah izinkan. Lain hanya dengan ma yata'u bi al-mar'u, doa yang dipanjatkan oleh seseorang kadang-kadang tanpa dia jadikan sunnah bagi manusia. Fa hadza idza lam yu'lam, maka doa atau zikir semacam jika tidak diketahui mengandung muatan makna yang haram, maka tidak boleh menegaskan keharamannya. Akan tapi qad yakunu fihi, akan tapi boleh jadi ada padanya hal itu unsur yang haram dan seorang itu tidak menyadarinya. Wa hadza kama, sebagaimana seorang itu ketika dalam kondisi darurat berdoa dengan berdoa bi atiyatin, dengan berbagai macam doa, tuftahu alaihi, tuftahu di sini artinya diilhamkan. tuftahu alaihi dzalikal waqt, yang terinspirasi pada dirinya, diilhamkan pada dirinya ketika itu. Fahadha wa amsaluhu qariban, maka ini dan yang semisalnya adalah dekat. Adapun menjadikan wirid yang tidak syar'i, kemudian menganggap sunnah zikir yang tidak syar'i, maka ini satu hal yang terlarang. Wa ma'ahadha, meskipun demikian, maka dalam doa syar'i dan zikir syar'i, ghoyatul matalib as-sahiha, terdapat puncak keinginan yang benar, keinginan-keinginan yang benar, dan puncak dari tujuan-tujuan yang mulia. Tidak akan berpaling dari zikir syar'i, memilih zikir-zikir yang lainnya yang diada-adakan dan dibuat-buat, kecuali orang yang bodoh atau orang yang muta'adil melampaui batas, atau orang yang mufritun melampaui batas majmu'ul fatawa. Ya, maka bolehkah kemudian doa atau zikir dengan karangan sendiri? Jawabannya, beliau bolehkan. Nah, namun beliau katakan tadi, ahyanan min ghairi ay ja'alahu linnasi sunnatan. Itu kadang-kadang dan tanpa menjadikannya sebagai satu hal yang dia dakwahkan kepada manusia. Ayo zikir begini, ayo di mana-mana dipasarkan dan dikampanyekan tanpa disunahkan untuk manusia. Maka yang tidak boleh dalam masalah zikir buatan adalah dikampanyekan kepada manusia, dijadikan sebagai sunnah kemudian dirutinkan. Yaj'alu ibadatan ratibatan, dirutinkan menjadi ibadah rutin seseorang, sebagaimana seorang itu rutin mengerjakan salat 5 waktu. Itu yang tidak boleh. Nah, kemudian selanjutnya adalah majelis tempat duduk yang kosong dari mengingat Allah. Itu akan jadi penyesalan bagi semua orang yang ada di situ. Wa anu, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah sekelompok orang duduk di satu tempat dan dia tidak menyebut dan mengingat Allah dan tidak berselawat untuk nabinya, kecuali kana alaihim hasratan, akan jadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat nanti. Diatkan At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hasan. Catatan kaki diatkan oleh At-Tirmidzi dengan redaksi, tidaklah duduk sekelompok orang satu tempat yang dia tidak mengingat Allah padanya, tidak kemudian bersalawat untuk nabinya, kecuali kan alihim tiratun, maka itu akan jadi bencana bagi mereka. Jika Allah berkehendak, Allah azab mereka. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni mereka. Fihi, isi hadis ini, sepatutnya majelis itu dimakmurkan dengan mengingat Allah, tidak kosong dari mengingat Allah dan salat untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa dzikrullah, maka mengingat Allah adalah hak, hakun lillahi, adalah hak Allah atas hamba-hambanya. Wa salatu ala nabi, dan salawat nabi adalah hak nabi atas orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau untuk sang nabi, wasallimu taslima, dan doakanlah keselamatan untuk sang nabi. Fihi, si hadis ini, bahasanya majelis yang kosong dari mengingat Allah itu akan jadi penyesalan bagi orang-orang yang ada dan hadir di situ. Dalam riwayat yang lain, menjadi tirah. Tirah itu naksan, kekurangan. Maka sepatutnya tidaklah kosong majelis dari mengingat Allah. Sibukkanlah orang-orang sehingga orang-orangnya cuma sibuk dengan kila waqal, kabar yang tidak jelas, kelalaian dan kelalaian untuk mengingat Allah. Catatan kaki dua, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekelompok orang berdiri meninggalkan satu majelis yang dia tidak mengingat Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri dan bangkit dari semisal bangkai keledai. Wa kana lahum hasra, maka itu akan jadi penyesalan bagi mereka. Diatkan oleh Abu Dawud. Kemudian keutamaan bacaan tahlil 10 kali. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka dia seperti orang memerdekakan 10 nyawa dari anak keturunan Ismail. Maka isi hadis ini adalah tentang penjelasan tentang macam-macam zikir, yaitu ucapan la ilaha illallah wa ta'ala syarika lalal mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diulang-ulang sebanyak 10 kali sehingga pahalanya sebanding dengan pahala orang yang memerdekakan 4 budak orang Arab keturunan Ismail. 4 orang budak dan memerdekakan budak telah diketahui keutamanya dan ganjarannya. Lebih-lebih lagi jika budak tersebut budak yang akan dimerdekakan adalah budak yang mahal min walati Ismail keturunan Ismail, yaitu orang Arab, karena Arab seluruhnya adalah keturunan Ismail. Maka isi hadis ini adalah keutamaan kalimat ini, yaitu la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid. La ilaha illallah maknanya tiada sesembahan yang berhak disembah illallah melainkan Allah. Maka isinya adalah nafyun dan isbat. Kalau saya menuzaimin itu lebih menyarankan untuk memaknai la ilaha illallah dengan la ma'buda haqqun illallah tanpa ba, supaya takdirnya tidak dobel. Karena la ilaha illallah itu sudah perlu takdir, yaitu haqqun. Ini nanti kalau kemudian pakai bihaqin, ya, khobarnya itu pakai bihaqin, kan nahu, ulama nahu berselisih pendapat. Kalau khobar itu bihaqin berupa jer majrur, maka apakah jer dan majrurnya itu jadi khobar, ataukah kemudian muqaddar lagi yang jadi khobarnya. Ya, pendapat yang kedua mengatakan, ya, pendapat pertama mengatakan jer majrurnya jadi khobar. Pendapat yang kedua mengatakan muqaddarnya yang jadi khobar, sehingga nanti jadinya la ma'buda kainun bihaqin illallah. Itu kalau pakai bihaqin. Nah, supaya enggak muqaddar dua kali, ya cukup sekali saja. Ya, maka yang lebih baik adalah tanpa ba, la ma'buda haqqun illallah. Fahiyah, maka la ilaha illallah isinya ada dua, peniadaan yaitu la ilaha dan penegasan dan pengukuhan yaitu illallah. Peniadaan ubudiyah dan uluhiyah ibadah untuk selain Allah dan membatalkan ubudiyah kepada selain Allah. Setelah itu penetapan ubudiyah milik Allah. Maka inilah kalimat tauhid. La syarikalah adalah taukid untuk la ilaha wahdahu, itu taukid untuk al-ifbat illallah. Maka ini adalah taukid wahdahu, ini taukid untuk ifbat. La syarikalah adalah taukid untuk nafi yang ada di awal kata. Karena yang pertama adalah nafiyun la ilaha, kemudian yang akhir adalah isbat illallah. Milik Allah kerajaannya itu kerajaan langit dan bumi. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah Jalla wa'ala dalam kerajaannya. Bagi Allah segala puji yaitu sandungan, karena semua nikmat seluruhnya datang dari Allah Jalla wa'ala. Maka dialah yang berhak untuk mendapatkan alhamda al-mutlaqah, pujian yang mutlak. Dan semua pujian adalah hak Allah. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini pengakuan dengan kuasa Allah. Dan bahasanya kuasa Allah meliputi segala sesuatu. Dan bahasanya tidak ada satupun yang bisa membuat Allah lemah, ya, baik di langit ataupun di bumi. Maka jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah tinggal katakan kun, ya, fayakun, maka terjadilah. Sebanyak 10 kali. Maka di sini terdapat keutamaan mengulang-ulang zikir ini sebanyak 10 kali. Dan isi hadis ini dalil boleh memperbudak orang Arab. Bahkan di antara dalil ulama yang mengatakan memperbudak itu tidak khusus untuk Yahudi dan Nasrani serta ahli kitab, namun mencakup semua orang kafir. Karena ketika kaum muslimin menguasai orang kafir dalam peperangan, maka mereka orang kafir akan diperbudak oleh kaum muslimin ketika dia enggan untuk menyembah Allah. Maka Allah hukum dengan Allah jadikan dia sebagai budak yang dimiliki sebagaimana makhluk, sebagai hukuman untuk dirinya. Sebagaimana definisi para ulama tentang perbudakan, perbudakan itu adalah ketidakmampuan secara hukmi, secara konkret, secara abstrak. Sababu al-kufur, sebabnya adalah kekafiran. Tatkala dia kafir pada Allah dan enggan untuk masuk kepada agama Allah, padahal Allah menciptakannya untuk beribadah kepadanya, nah, lantas dia memilih untuk beribadah kepada selain Allah, maka Allah akan timpakan perbudakan sebagai hukuman baginya. Dan tidaklah hilang darinya perbudakan kecuali dengan merdeka. Maka ini isi hadis ini ada sanggahan bagi orang-orang yang mengingkari perbudakan, ya, minal kafir, dari orang-orang kafir dan orang-orang yang terpengaruh dengan mereka, yaitu para penulis yang bodoh. Wadak min syar'in, hukum syar'i tidak boleh diragukan atau bimbang padanya. Maka tentang definisi budak tadi disampaikan, sababul kufru, dalam Islam satu-satunya sebab perbudakan adalah kekafiran. Karena kaum muslimin perang dengan orang kafir, kemudian orang kafirnya kalah. Disitulah ada satu-satunya sebab sah jadi budak. Dengan memperbudak tawanan. Nah, kemudian keutamaan tasbih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi sebanyak 100 kali, maka digugurkan darinya dosa-dosanya meskipun sebanyak ya buih lautan. Penjelasannya, hutat khotoyahu, dihapuslah dosa-dosa, artinya diampunilah dosa-dosanya meskipun banyak semisal buih lautan. Maka jika seorang hamba mengucapkan kalimat ini subhanallah bihamdi, dia ulang-ulang 100 kali, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah bisa mengampuni semua dosa. Tidak ada satupun yang yujiz, tidak mampu Allah lakukan. Jangan menganggap banyak sesuatu. La yastaqsi syai'an yu'tihi, Allah tidaklah menganggap banyak sesuatu yang Allah berikan. Karena Allah Maha Kaya dan terpuji, Dia Maha Kaya dan mulia, maka Dia memberi tanpa hitungan, tanpa batas. Diampuni semua dosa bagi siapa saja yang bertobat kepada Allah. Maka jika seorang hamba mengucapkan kalimat ini, diampunilah dosa-dosanya. Maka ini ada sebagaimana hadis-hadis yang lain tentang penghapusan dosa. Penghapusan dosa dengan amal itu hanya khusus berlaku untuk dosa-dosa kecil. Kemudian yang kedua, tidak berkenaan dengan hak manusia. Penghapusan dosa karena amal itu cuma berlaku untuk berlaku dengan dua syarat. Dosa kecil, yang kedua tidak berkenaan dengan hak manusia. Dosa besar tidak bisa dihapus dengan puasa, dengan sholat. Demikian juga hak manusia tidak bisa selesai dengan rajin sholat, rajin puasa. Amal amad dunubul kabair, adapun dosa besar tidak boleh tidak harus bertobat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menjauhi hal-hal yang besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, akan kami hapus sayiatikum, dosa kecil kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, penghapus dosa di antara keduanya. Idza tunibat al-kaba'iru itu punya dua versi terjemah, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Ada dua pendapat untuk menerjemahkannya. Yang pertama, idza tunibat al-kaba'iru, terjemahnya adalah namun tidak bisa untuk dosa besar. Namun ini tidak berlaku untuk dosa besar. Maka sholat lima waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, Ramadan, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya, menghapus dosa yang terjadi di antara keduanya, namun tidak berlaku untuk dosa besar. Artinya hanya berlaku untuk dosa kecil. Terjemah yang kedua atau pendapat yang kedua untuk terjemah kalimat ini adalah idza tunibat al-kaba'iru, jika dosa-dosa besar dijauhi. Maka kalau pakai terjemah yang kedua, puasa Ramadan itu menghapus dosa, syaratnya dosa besar dijauhi. Jika dosa besar tidak dijauhi, maka puasa Ramadan tidak menghapus dosa. Padahal kita jumpai di dalil-dalil yang lain, misalnya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, Allah ampuni dosa-dosa yang lalu tanpa ada persyaratan jika dia tinggalkan dosa besar. Kalau dosa besarnya belum hilang, maka dosa kecilnya tidak bisa dihapus oleh puasa Ramadan dan yang lain. Ya, padahal realitanya tidak demikian. Oleh karena itu Syaikh Muzaimin mengatakan bahasanya yang tepat adalah terjemah yang pertama. Idza tunibat al-kaba'iru, namun ini tidak berlaku untuk dosa besar. Faktakfiru, sehingga penghapusan dosa itu khusus untuk dosa-dosa kecil. Adapun dosa, yaitu dosa kecil, itu pun apa? Ditambah dengan bukan berkenaan dengan hak manusia. Adapun dosa besar, maka tidaklah bisa dihapus kecuali dengan bertobat darinya. Wa ingkana, meskipun sebanyak buih lautan. Subhanallah artinya mensucikan Allah. Tasbih artinya at-tanzih, mensucikan. Artinya aku sucikan Allah Jalla wa'ala dari segala yang tidak layak bagi Allah. Minan naqais, berupa kekurangan, wal uyub dan aib. Aku sucikan Allah dari sekutu. Aku sucikan Allah dari punya anak, punya istri, sebagaimana ucapan orang-orang musyrik dan nasrani. Aku sucikan Allah dari segala kekurangan dan cacat. Aku sucikan Allah dari semua yang dikatakan oleh al-mu'attilah, orang-orang yang mengingkari sifat Allah, yang mengingkari nama dan sifat Allah. Karena aku imani apa yang Allah tetapkan untuk dirinya berupa nama dan sifat. Li'annahu, karena itu adalah kamalun, kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihamdi alhamdu, artinya sanjungan kepada Allah karena nikmat-nikmatnya. Yang lebih tepat, alhamdu tertuju untuk Allah sebagaimana kata Syaikh Abdul Razak adalah karena dua hal. Yang pertama karena nikmat-nikmat yang Allah berikan, kemudian yang kedua karena betapa indahnya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dunia manusia memuji manusia yang lain, boleh jadi karena orang itu berbuat baik kepadanya, atau karena manusia tersebut punya sifat-sifat mulia. Meskipun kita tidak mendapatkan dampaknya, dia seorang yang dermawan. Meskipun kita enggak pernah dapat cipratan duitnya, maka kita memujinya. Itu sebagai pembanding. Maka alhamdulillah untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu karena dua hal. Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba, kemudian yang kedua karena sifat-sifat mulia yang ada pada dirinya. Maka hadis ini mengumpulkan di antara dua jenis zikir, yaitu tasbih dan alhamdulillah. Maka Anda bertasbih mensucikan Allah dan memuji Allah atas segala nikmat dan nikmatnya. Catatan kaki dua. Diatkanlah Muslim dari Abu Dzar, senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ucapan apa yang paling mulia. Maka Nabi mengatakan apa yang Allah pilihkan untuk para malaikat atau para hamba-hambanya. Subhanallah wa bihamdihi. Diatkanlah Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengatakan ketika pagi dan ketika sore Subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka tidaklah datang seorang pun pada kiamat dengan amal yang lebih mulia daripada yang dia lakukan, kecuali seorang yang mengucapkan semisal apa yang dia ucapkan atau lebih banyak lagi. Kemudian di antara keutamaan tasbih dan tahmid, dari Juwairiyah bintil Haris, istri Nabi, ibunda kita radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, Laqad qultu, sungguh aku telah berkata, ba'daki setelah meninggalkanmu, 4 kalimat. Seandainya ditimbang dengan semua yang kau katakan sejak hari ini sampai sampai waktu Isra, waktu boleh salat Isra, niscaya 4 kata yang aku ucapkan sebanding dengan apa yang kau katakan, yaitu subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, maksudnya Allah dan dengan memujinya sebanyak makhluknya sampai kemudian Allah ridha seberat arsnya dan sebanyak tinta-tinta firmannya atau perkataannya. Penjelasannya, Juwairah binti al-Haris al-Hilahiyah umul mu'minin radhiyallahu anha, dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau zaujun Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juwairah ini duduk mengingat Allah dan di dekatnya ada kerikil yang dipakai untuk menghitung tasbih dan tahlil. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pulang salat subuh kemudian matahari terbit, Nabi pulang ke rumah Juwairiyah dan mengabarkan kalau dia telah, Nabi telah mengucapkan 4 kalimat yang sebanding dengan apa yang diucapkan oleh Juwairiyah sejak hari ini. Fi dzalikal yaum, di hari itu dari awal pagi. 4 kalimat dan 4 kalimat. Tidaklah dilakukan bahas 4 kalimat ini di majelisnya. Ya apa kalimat la syakka tidak harus dilakukan annaha fi majlisiha hadha tawil. Anna bahasa Juwairiyah dalam duduknya dia lama, karena sejak Nabi pergi sampai Nabi selesai setelah isroknya matahari, maka beliau telah mengucapkan zikir yang banyak, yaitu beliaunya adalah Juwairiyah. Akan tapi 4 kalimat ini sebanding dengan apa yang beliau katakan di hari ini, yaitu subhanallah bihamdihi adada khalqihi ridha nafsihi zinata arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallah bihamdihi telah disebutkan dalam hadis sebelumnya, siapa yang mengucapkannya 100 kali maka dihapuskan darinya dosa-dosanya. Adada khalqihi, sebanyak yang Allah ciptakan jalla wa'ala di langit dan di bumi, dan makhluk yang ada di antara keduanya, bertasbih dan memujinya. Wa man, dan siapa yang bisa menghitung makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ridha nafsihi, artinya sampai Allah ridha. Fahada fihi, maka isinya adalah Allah disifati, Allah jalla wa'ala disifati dengan ridha. Dan bahasanya yang membuat Allah ridha adalah tasbih dan zikir. Maka fi isinya adalah keutamaan zikir ini, karena dia mendatangkan seorang hamba untuk bisa ridha kepada Allah. Seberat arsnya, ars adalah makhluk yang paling besar, makhluk yang paling tinggi. Dan Allah Jalla wa'ala berada di atas ars, di atas seluruh makhluknya. Maka ars adalah makhluk yang paling besar. Zinata arsyihi, seberat makhluknya. Maka itu menunjukkan bahwasanya ars adalah makhluk yang paling berat. Maka subhanallah bihamdihi seberat arsnya. Wamadha, dan apa yang bisa sebanding dengan ars Allah yang demikian besar, dhokhamah besar, wa'adhamah dan besar. Maka kalimat ini sebanding dengan seberat ars berupa keutamaan min fadliha wa azimatiha, karena keutamaannya dan keagungannya. Wa midad kalimatihi, dan tinta firman-firman Allah. Midad artinya al-hibr, tinta yang dipakai untuk menulis. Kalimat-kalimat Allah adalah firman-firman Allah Jalla wa'ala yang tidak ada mengetahuinya kecuali dia, dan tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali dia. Karena Allah itu yatakallamu, berbicara Jalla wa'ala, memerintahkan, melarang dan menciptakan. Dan Allah senantiasa bisa berbicara dengan perintah dan larangan, baik larangan kauniyah ataupun syariah, tentang tinta untuk menuliskan firman-firman Allah. Allah berfirman, katakanlah seandainya lautan tumidat dan tinta untuk menuliskan firman-firman Rabbmu, niscaya air laut itu habis kebelah antan fadah sebelum habis firman-firman Rabbmu. Wa kana ji'na bi mithlihi madada, kami datang dengan membawa itu semua madada, ya, tinta. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, seandainya annama fil ardi, di bumi berupa pohon itu menjadi pena, dan lautan yamutuh min ba'dihi, kemudian lautan itu ditambahi 7 lagi lautan, maka tidaklah habis firman-firman Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka firman Allah tidak ada yang bisa menghitung demikian banyak, tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Jalla wa'ala. Fadil kalimat, maka kalimat yang Nabi sampaikan pada Juwairiyah sebanding dengan tinta yang dipakai untuk menulis firman-firman Allah. Maka ini menunjukkan keutamaannya dan kedudukannya di sisi Allah. Sepatutnya seorang hamba mengucapkannya dan memperbanyak untuk mengucapkannya. Ya, demikian yang kita baca pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.